Ada hal yang tak biasa, ada hal yang terbiasa. Ada orang yang terluka, ada orang yang bahagia. Merasakan kesedihan, merasakan keindahan. Dan orang itu aku. Keindahan dan orang itu aku.